Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang berbahagia ini di lapangan Apel Mapolres Takalar kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama hadir dalam acara Tabligh Akbar. Namun ada yang paling terpenting yang diberikan Allah kepada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam. Karena nikmat Islam dan iman itulah yang memperjalankan kita semua, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk hadir di tempat ini. Karena apabila tidak punya iman dan Islam, saya yakin hanya kesehatan dan kekuatan tidak akan membawa bapak dan ibu untuk hadir di tempat ini. Selanjutnya kita kirimkan salam dan salawat kepada manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini, yang membawa risalah kebenaran. Karena risalah kebenaran itulah saya dan kita semua hadir untuk berada di taman-taman surga. Selanjutnya yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Takalar, dalam hal ini Bapak Kajari, Bapak Dandim yang diwakili, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang diwakili atau yang mewakili, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir dalam acara Tabligh Akbar ini, kami mengaturkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Dan tidak lupa pula kepada yang kami muliakan, Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM beserta rombongan Selamat datang di Kabupaten Takalar, Bapak Kiai. Ini yang mungkin pertama buat beliau hadir untuk memberikan tausiah kepada masyarakat Takalar. Kalau lewat beliau sering menyampaikan kepada kami, tapi alhamdulillah hari ini penuh keberkahan untuk menghadirkan seorang tokoh nasional seperti beliau. Perlu bantuan kanan kiri, termasuk MC hari ini. Beliau berperan aktif untuk menghadirkan tokoh nasional sekelas beliau, karena beberapa tokoh nasional yang kami undang, mohon izin Pak Kiai, semuanya full kegiatan dan berbenturan dengan acara yang sudah di sudah mereka atau sudah di yang akan dilaksanakan oleh tamu undangan tersebut. Alhamdulillah Bapak Kiai dan rombongan hadir dalam acara ini. Selanjutnya, dalam kesempatan ini yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Takalar, karena beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2-3 hari kebelakang, kita melaksanakan kegiatan pilkada dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan aman dan lancar. Pastinya kontribusi masyarakat Takalar sangat berperan di dalam menciptakan hal tersebut. Saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kepada Bapak Kiai Haji Bakhtiar Nasir, sebelum kami tutup sambutan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya manakala dalam penyambutan, pelaksanaan, dan sekembalinya Bapak ke Jakarta ada kekurangan yang panitia laksanakan. Saya mewakili sebagai yang paling tertua di Polres ini bertanggung jawab dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan moga-moga di kemudian hari ada kesempatan lagi kepada Bapak Kiai untuk hadir memberikan pencerahan kepada kami. Untuk acara ini mohon izin kepada Pak Kiai, ini yang kedua kalinya dalam rangka Satgas Nusantara. Namun untuk tema kali ini adalah Ukhuwah Islamiyah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dalam kesempatan ke depan kita sama-sama mendengarkan penyampaian oleh Bapak Kiai, mudah-mudahan menjadi pedoman untuk kita melakukan yang terbaik lagi ke depan, insya Allah. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Segala sesuatu kesalahan datangnya dari saya, dan kebenaran tentunya mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan sekaligus arahan-arahan dari Bapak Kapolres Takalar kita, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, panjang umur, insyaallah, amin. Dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir hari ini, semoga sehat dan insyaallah hari kita ini, hari ini semakin berkah insyaallah, amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum atau sebuah kumpulan masyarakat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Qur'an melainkan dengannya illa nazalat alaihim sakinah. Dan insyaallah kita lah, mudah-mudahan kita lah yang Allah limpahkan ganjaran pahala hari ini. Illa nazarat alihimu sakinah, mereka Allah berikan kepada kita semuanya ketenangan hari ini, amin. Wa khasyiatum rahma, Allah limuti kita hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin. Wa khafatuhumul malaikat, dan ini yang paling hebat di mas kalian, hadirin sekalian berbahagia. Malaikat Allah Subhanahu wa taala hari ini insyaAllah tanpa kita lihat, kita beriman kepada hal yang gaib, malaikat Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan kita hari ini, hadir ikhlas duduk sejenak walaupun mungkin agak panas sedikit, insyaAllah kita ikhlas mendengarkan semuanya, amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, Hari ini sungguh sangat kita berbahagia. Hari ini sungguh sangat kita bergembira kedatangan salah seorang ulama kita, sang maestro kita hari ini datang ke Gawain Ta'ala, dan pertama kalinya tokoh nasional kita yang seperti Bapak Kapolres saya sampaikan luar biasa. Mengundang beliau di sela-sela padatnya jadwal beliau di dalam dan luar negeri, subhanallah, suatu keberkahan yang luar biasa hari ini Ta'ala, atau buta pandang mata kita hari ini kedatangan beliau hari ini. Beliau sehari-hari dan sudah sangat kita kenal, sering ibu-ibu nonton di TV One, sering ibu-ibu nonton di Trans 7, Indosiar, semua hampir semua TV swasta nasional kita sering nonton beliau. Makanya hari ini dari kemarin pada pesan registrasi ke kami luar biasa, begitu banyak fans-fans beliau hari-hari ini. Iya, bahkan banyak yang dari luar daerah, luar Ta'ala, ada yang dari Makassar, dari Purwokumba, dari Dede Porto, Bantai, subhanallah. Mudah-mudahan insyaallah Allah catat semua yang dia datang hari ini yang kebaikan bagi pakaian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, kami mengundang kepada beliau untuk memberikan tausiah. Dan hari ini sungguh luar biasa, Pak. Kami tidak pernah rencanakan, Bapak Kapolres tidak pernah rencanakan bahwa hari ini tanggal pelaksanaan acara kita bertepatan dengan pasca pilkada dan sesuai dengan tema kita, menjaga ukhuwah Islamiyah. Iya. Habis pilkada kemarin sekarang mungkin ada yang masih hangat-hangat hatinya, ada yang menang, ada yang kalah, biasa. Yang penting kita doakan negeri kita ini Allah pilihkan kita pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang adil untuk rakyatnya, insya Allah. Kami mengundang kepada beliau peserta kita yang kami muliakan, dan insya Allah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Kiai Haji Bakhtiar Nasir LCMM yang jauh-jauh datang dari Ibu Kota Jakarta. Pada beliau kami persilahkan dengan hormat, fa'alaihi pada tafadhol masyuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahibul bait, tuan rumah yang saya cintai, Bapak Kapolres AKBP Gani, masih muda, ganteng, cemerlang, salih, dan insya Allah karirnya bagus. Kenapa? Karena saya lihat sangat pemberani, terutama berani mengundang saya ke sini. Keberaniannya pasti karena didasari satu, positive thinking. Karena beliau positif, energinya ketemu positif. Dan yang kedua, saya sebutkan tadi kesalehannya, nanti kita cerita-cerita. Jadi ini bukan tablik akbar, ngobrol-ngobrol juga boleh. Akhirnya saya tadi minta foto, biasanya orang-orang minta foto ke saya bilang kita foto berdua, dan fotonya langsung saya kirimkan ke Pak Kapolri. Dan semalam saya sudah komunikasi dengan Pak Kapolri. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang sudah bersikap netral dan profesional di Pilkada 2018. Saya tidak ingin cari muka, karena muka saya sudah ada dan saya tidak punya kepentingan. Karena Allah Ta'ala, saya bilang, saya akan sampaikan respek saya kepada polisi, kepolisian Republik Indonesia yang telah sungguh-sungguh. Karena Allah, saya katakan ini sungguh-sungguh netral dan profesional sekali lagi di Pilkada 2018. Sebetulnya satu hari sebelum pilkada saya berada di Sumatera Utara, daerah yang paling sebetulnya hampir bermasalah di seluruh Indonesia, terutama karena Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Bakhtiar Nasir tidak boleh datang ke Medan. Bagi saya kalau ada gitu-gituan, saya anggap undangan. Ini pasti ada salah paham. Alhamdulillah, dengan energi positif yang kami sampaikan, Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan nilai-nilai Islam dan kebenaran apa adanya, dan kita bukan orang partai politik dan kita tidak punya kepentingan kekuasaan. Alhamdulillah, Sumatera Utara pun aman. Tentu juga kepada TNI, penghargaan saya yang sebesar-besarnya, di mana di belakang dari barak TNI juga dengan keteguhan jiwanya, dengan mental TNI yang sesungguhnya, alhamdulillah juga begitu tangguh, begitu perkasa, dan tahan uji dengan semua godaan-godaan, dengan semua provokasi-provokasi, dan alhamdulillah sampai hari ini TNI pun masih sangat dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Media, silakan tulis apa yang saya sampaikan pada hari ini ke seluruh Indonesia. Sebab apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bapak Kajari juga yang saya hormati, kemudian Pak Dandim dan yang mewakilinya beserta seluruh jajarannya, dan tidak lupa pula seluruh pemerintah daerah, bupati yang mungkin hari ini tidak sempat hadir, seorang tokoh yang saya dengar juga nama baiknya di sini dan di Indonesia, insya Allah. Sampaikan salam hormat dan baik saya kepada Pak Bupati Takalar. Sebelum saya ke sini, saya juga ngecek dulu situasinya. Dan ternyata Takalar ini sangat welcome, aman, dan bagi saya homey. Homey itu apa ya, Bu ya? Serasa di rumah. Karena saya sendiri sebetulnya bukan orang lain. Ya sedikit-sedikit bisa lah bahasa Bugis, karena orang tua saya dua-duanya dari Bone. Jadi saya sering bolak-balik Makassar Bone, makanya sering melintasi Takalar Gale Song ini. Dan saya punya banyak teman-teman juga dari teman-teman Takalar. Ya mereka-mereka juga saya kenal kebaikan-kebaikannya dan kontribusi-kontribusi besarnya bagi pembangunan Republik Indonesia ini, baik secara umum maupun secara keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sajiannya para kori-kori ya, yang suaranya indah sampai saya terus bersenandung di dalam jiwa dan menikmati tilawahnya di surah apa tadi yang dibaca Ibu? Saking enaknya lupa Ustaz, surat apa tadi yang dibaca itu. Pokoknya depannya itu Ustaz, yang ada wa'atasimu itu tadi. Di ayat 103 dan 104 dan ditambah surah Asy-Syams. Mungkin karena MC negur stop, padahal saya masih menikmati itu. Belum 20 menit, baru 17 menit saya lihat. Tapi nanti di sesi saya minta juga tetap membaca di sini nanti. Ibu bapak ibu sekalian, mau belajar mengaji seperti Kori yang indah tadi? Mau hari ini langsung praktek? Mau? Salah satu nanti kita akan minta maju mempraktekkan dan mengajar kepada kita semua. Siap? Supaya seluruh jajaran kepolisian Takalar semua bisa menjadi imam dengan suara yang bagus. Karena saya dengar setiap hari harus sholat berjamaah. Apa gara-gara karena Pak Kapolresnya masih muda dan masih baru? Tidak. Insya Allah orang-orang seperti Pak Kapolres, Pak Kapolda, andai saya punya kekuatan, maka saya akan minta orang-orang seperti itu yang cocok menjadi Kapolri di Indonesia. Dan insya Allah segenap potensi yang saya miliki, saya akan rekomendasikan untuk bisa. Dan saya akan berbicara dengan orang-orang di parlemen, dengan di DPD. Saya perlu sampaikan ini supaya polisi juga tahu kalau ustaz-ustaz juga punya pengaruh terhadap karirnya. Dan saya tidak basa-basi, saya foto, saya kirimkan langsung. Baik, tetapi itu tidak penting. Apalagi baru selesai pilkada ini. Nanti di dalam kubur tidak ditanya, apa partai tak? Hah? Siapa yang dipilih, kotak kosong atau? Yang memiliki semua partai, bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah menrabbuka. Sudah dapat bocorannya? Sudah tahu jawabannya? Sudah. Apa jawabannya kalau ditanya man rabbuka? Allahu rabbi. Orang munafik pun bisa menjawab selama dia di dunia masih hidup seperti ini. Ya, di musim-musim pilkada kemarin memang banyak sekali orang-orang munafik itu. Ya. Orang-orang munafik di dunia ini selama di dunia namanya selalu di atas. Selalu di atas orang-orang munafik itu. Tapi nanti di akhirat nerakanya di bawah orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Saya mau nanya, ingin yang disebut baik namanya di akhirat atau di dunia saja? Di dunia saja atau di akhirat? Jadi ingat-ingat, nanti di dalam kubur yang saling bertemu arwahnya orang-orang di kubur. Bapak ibu kalau masuk kuburan apa bacanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau mereka menjawab semuanya waalaikumsalam, jadi masuk atau tidak? Seandainya semua menjawab waalaikumsalam, jadi masuk atau tidak? Itu karena Anda tuli. Semua menjawab. Tidak mungkin disyariatkan kalau para arwah itu tidak menjawab. Karena arwahnya orang-orang yang salih dan salihah, yatadzakaruna fima bainahum. Di antara mereka saling berkomunikasi, saling mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang sekali penduduk kuburan itu kalau diziarahi oleh keluarganya yang saleh dan mendoakannya. Pasti ada yang bilang, oh ternyata Ustaz Bakhtiar tidak Wahabi gitu. Banyak sekali gelar saya, terutama pasca 212 ini. Banyak yang salah paham. Kalau saya sebetulnya orang lembut, baik-baik saja. Ngaku-ngaku. Ya. Sesama ahli kubur di dalam arwahnya itu berkomunikasi. Sama. Orang, para nabi dan rasul yang jumlahnya ratusan di Baitul Maqdis itu, apakah arwahnya para nabi yang gugur, para rasul yang gugur di Yerusalem, di Baitul Maqdis itu mati atau masih hidup arwahnya? Hidup. Jadi Anda yang tidak memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis, Anda lah yang rugi. Tidak disaksikan oleh arwah para nabi dan rasul. Ketika saya membawa umat Islam berkumpul di Monas menentang pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat, Ustaz Bakhtiar tuh nekat sekali ya, berani melawan Donald Trump. Apa urusannya sama makhluk? Makhluk itu tidak bisa menolong, makhluk itu tidak bisa membahayakan kita, tidak bisa. Ad-darun nafi', yang bisa mendatangkan bahaya, yang bisa mendatangkan manfaat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Yang benar. Tapi sepertinya masih perlu dicek ulang keberaniannya, kelelakiannya. Ya. Baik, di tengah-tengah materi ini mudah-mudahan akan terjadi penguatan selain persatuan. Saya lanjut dulu. Sebetulnya ketika saya mengajak umat Islam, yang sampai akhirnya Indonesia lah negara terbanyak penduduknya sedunia yang menentang kezaliman Donald Trump di Baitul Maqdis itu. Dan dunia, seluruh tokoh-tokoh pergerakan Islam dunia sekarang datang ke Indonesia dan respek pada Indonesia. Ternyata ada yang lebih kuat perjuangannya untuk pembebasan Baitul Maqdis daripada Turki di bawah kepemimpinan yang kuat Erdogan, ada Indonesia. Dan diantaranya ada Takalar. Takbir. Ini supaya kita paham dulu petanya. Jadi nanti di dalam kubur tidak ditanya apa partai kita, siapa yang kita pilih. Sudahlah, pilkada sudah selesai. Mari kembali kepada kemanusiaan kita yang sejati. Saya mau tanya, sebelum ini ketika Adam diciptakan lalu dilempar ke dunia, peta Indonesia sudah ada atau belum? Peta Arab sudah ada atau belum? Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia sesungguhnya pada dulunya itu belum ada nasionalisme terpecah-pecah seperti ini, apalagi suku-suku seperti ini. Bangsa-bangsa belum ada. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kita ini semua saudara. Saya dengan ini semua yang ada di sini satu nenek moyang, keturunan Adam dan Hawa, betul? Kita saudara atau bukan? Kita dengan orang Amerika saudara atau bukan? Dengan orang Eropa saudara atau bukan? Dengan orang Arab saudara atau bukan? Saudara. Cuma di Makassar saudara itu di sok. Tega-teganya orang Makassar gitu. Ada saudara di sini. Terjadilah proses alamiah pada saat itu. Ya. Dengan proses yang terjadi katakanlah di zaman Nuh alaihissalam. Ini saya sedang menceritakan sejarah kemanusiaan kita, antropologi kemanusiaan kita. Tapi gak usah tinggi-tinggi, takutnya saya juga tidak paham yang saya sampaikan. Yang sederhana saja. Bapak biologis manusia yang pertama adalah Adam alaihissalam. Kemudian bapak biologis sekaligus bapak ideologis manusia kedua adalah Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam punya 4 anak, kira-kira begitu. Anak yang kemudian hanyut di bawah air banjir pada saat itu namanya siapa? Kanaan, konon namanya begitu, banyak di